Percayakah sahabat bahwa platform ekonomi kita itu berseberangan dengan 9 partai yang ada di parlemen, DPR, dan pejabat pemerintah Indonesia? Oh iya, siapa itu kata kita dalam tanda petik? Yaitu mereka yang mengikuti 1000 video Bosman Mardigu. Mengapa berseberangan? Ini menarik. Karena saat ini gaya bernegaranya adalah heavy on government, pemerintah saat ini, atau berat dari sisi pemerintah. Semua-semua di tangan pemerintah. Sementara gaya bernegara si Sontoloyo ini adalah heavy on private, atau cenderung kepada swasta. Seperti gaya pemerintah republik di Amerika, heavy on private. Gaya Trump adalah sangat mendukung swasta. Walaupun Trump menang kemarin, banyak yang benci. Bahkan separuh penduduk Amerika yang imigran membenci dia. Tapi Trump yang sangat rasis dan white supremasi itu, otaknya sangat pro swasta. Terbukti sekarang dalam 3,5 tahun ekonomi Amerika naik tinggi sekali. Semua orang merasakan manfaat bersama Trump dan masih juga dia dihujat. Gak apa-apa, karena itulah Amerika. Demokrasinya udah dewasa. Karena banyak memang yang berseberangan dengan Trump dalam hal mazhab ekonomi. Tapi sekali lagi, saat ini Amerika merasakan manfaatnya. Bahkan angka penganggurannya terendah dalam 10 tahun terakhir. Itulah kedewasaan berpolitik di negara seberang Amerika itu. Nanti tahun 2020, saya yakin Partai Demokrat wakilnya adalah Sanders. Dia akan menantang Trump dari Partai Republik. Namun feeling saya tetap Trump yang menang, walaupun bakal kotor perangnya. Partai Demokrat Amerika itu sosialis, cenderung semuanya pemerintah atau heavy on government. Dan begitu terus bedanya. Republik doyan perang, pajak rendah, banyak buat swasta makmur. Sementara Partai Demokrat itu buat pemerintahnya yang kuat dan makmur. Dengan mengumpuli dengan pajak yang tinggi dan pengusaha dicekek dengan pajak tinggi. Itu dua platform berbeda yang bagus buat bernegara. Karena setiap zaman beda pendekatannya. Dengan platform berbeda ini, Amerika gampang mengadaptasi kepada masalah sehingga mudah diatasi. Jadi gaya berbeda cocok dengan suasana berbeda. Rakyat Amerika memilih beda gaya di beda zaman sehingga tepat terus negara ini bernegara. Sebagaimana kita ketahui, selama 70 tahun Indonesia merdeka, gaya pemerintahnya cenderung sama, yaitu heavy on government. Saat ini BUMN beranak pinak hingga 800 perusahaan. Itu juga heavy on government. BPJS, urusan sosial, kesehatan, anak terlantar, narkoba, semua negara yang urus. Gaya pemerintahannya kiri sekali, karena itu perlu pemerintahan yang kuat. Semua kaki organik negara pakai untuk buat uang agar negaranya kaya. Tapi cara ini menurut saya tidak tepat. Di masa ini loh, jangan pakai BUMN. Dulu mungkin di zamannya Pak Harto cocok, sekarang nggak lagi. Sekarang swasta ditinggal. Kalau mazhab bernegara versi Sontoloyo ini, ekonominya ekonomi Pancasila. Sila banget. Bukan kiri gaya pemerintahan ke arah sosialis, tetapi kanan ke arah kapitalis bawah. Ini harus ditekankan sekali lagi. Kanannya bukan kapitalis atas pemodal besar, tapi kanannya UKM. Kita ini pro UKM, kecil, menengah, dan kuat. Jumlahnya ada 40 juta pengusaha ini dan sudah lama tidak ada yang mikirin. Semua autopilot mereka ini. Aliran kita itu bernama progresif kanan. Pemerintah kalau kita yang mengelola itu menjadi ringkes. Pajak turun, bisa urus BPJS versi yang positif. Pastinya ibu kota tidak kita pindahin segera. Belum masanya. 400 triliun itu lebih baik buat kesehatan, buat perumahan, buat industri, buat kesejahteraan lain, yaitu mendukung UKM agar bisa scale up setiap tahunnya naik 20%. Di UKM, kalau jadi penggerak, pertumbuhan ekonomi bisa di atas 10% pertumbuhannya karena berbasis produksi. Detailnya bagaimana? Saksikan video berikutnya. Kita akan urai dengan rinci.